babat tanah leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat tanah leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Babat tanah leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan Sariti berjumpa dan bergabung dengan rombongan Prabu Purbaya yang menuju Bukit Tengkorak. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista tengah membuat sebuah rencana untuk menimbulkan kesan yang baik yang dapat mengangkat nama perguruan Hati Suci di mata para pendekar tanah Jawa dan Pasundan. Setelah mengikat kesadaran tiga orang muridnya dengan kekuatan ilmu hitamnya, Resi Amista mempersilahkan muridnya untuk keluar dari dalam gua kecil tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Kalarokso dan Kalajabang yang berjaga-jaga di luar masuk menemuinya. Bagaimana Kakang Amista? Apakah Jadra dan dua orang kawannya itu mau menuruti perintah tuanku? Dia telah meminum air mantra serta tetesan darah mereka akan menjadi hambaku yang setia. Kau bisa saksikan saja besok pada pertemuan besar itu. Tapi apakah mereka menyadari apa yang akan terjadi pada mereka besok, tuanku? Tidak sepenuhnya. Tetapi mereka akan melakukan apa yang sudah menjadi rencana kita. Kalian saksikan saja besok. Pagi harinya, saat hari yang ditentukan tiba, Bukit Tengkorak mulai hidup dengan hadirnya para pendatang yang beraneka ragam. Mulai dari yang tua hingga yang muda, dan dari yang berpakaian rapi sampai yang kumal bagaikan pengemis, semuanya berbaur menjadi satu. Tidak kurang dari 80 tamu yang menghadiri pertemuan tersebut. Sementara itu, rombongan Raden Purbaya yang terdiri dari Anting Wulan, Mamang Kuraya, Cempaka dan Sariti, serta 4 orang anggota Tongkat Merah masih menunggu jauh di kaki bukit. Mereka masih menantikan kehadiran kakek Parang Pungkur, pimpinan pengemis Tongkat Merah. Apakah tidak mungkin terjadi sesuatu dengan kakekmu hingga ia terlambat tiba kemari, Sariti? Aku yakin sebentar lagi kakek akan tiba. Jika sampai terjadi apa-apa dengan kakek, kami akan dapat segera mengetahuinya. Karena secara beranting anggota yang lain pasti akan memberitahukan. Setiap anggota Tongkat Merah yang berjalan sendiri pun, jika mendapat bahaya, akan mudah kami lacak. Karena setiap anggota kami dilengkapi dengan berbagai macam tanda dan sandi. Bahkan mereka juga dilengkapi dengan panah api yang khas, yang merupakan pertanda dari kelompok Tongkat Merah. Hebat sekali kelompokmu itu, Sariti. Apalah yang dibanggakan dengan kelompok pengemis yang miskin seperti kami ini. Itu kakekmu sedang menuju kemari, Sariti. Iya, kakek Mamang Kuraya benar. Sebentar lagi kakekmu tiba. Nah, lihatlah, itu 5 bayangan yang menuju kemari. Bukankah itu beliau? Lama sekali kita tidak bertemu, Tuan Mamang Kuraya. Ternyata Tuanku Prabu berada di sini meramaikan pertemuan ini. Wah, salam dan hormat kami. Terima kasih, Kakek Pungkur. Salam dan hormatku pula untukmu. Pada waktu-waktu yang lalu, kakek telah banyak membantu dan menolong aku. Hal yang kecil tidaklah perlu untuk diingat, tuanku. Hormat saya, Kek, Anting Bulan. Kek, mengapa kakek sampai terlambat? Sejak pagi kami menunggu kedatangan kakek di tempat ini bersama dengan Sariti. Oh, begitu ya? Waduh, sekali lagi jika begitu aku yang tua dan miskin ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekilapanku datang terlambat. Tapi semua itu bukanlah karena kelalaianku semata, tapi karena adanya penghambat. Aku berhasil menangkap iblis berjubah hitam yang semakin lama menjadi semakin gila. Ya, aku berhasil menangkapnya. Tapi sayang sekali, dia membunuh dirinya dengan menelan sejenis obat yang rupanya telah dipersiapkan di mulutnya. 3 orang korban telah lenyap jantungnya. Benar-benar mengerikan. Dunia kependekaran agaknya kembali akan diguncang oleh malapetaka kelompok iblis berjubah merah itu. Entah seberapa besar kekuatan kelompok itu dan berapa banyak anggota mereka. Sebaiknya kita segera saja naik ke atas. Mungkin di sana dalam pertemuan itu kita dapat menemukan banyak bahan ataupun cara untuk menanggulangi kebuasan kelompok iblis jubah hitam itu. Iya, Cempaka benar. Mari kita segera naik, tuanku. Baiklah, mari, Kek. Ya, walaupun tidak seramai pertemuan 5 tahun yang lalu, tapi ini pun cukup meriah. Hampir 100 orang memenuhi Bukit Tengkorak. Aneh, siapakah sesungguhnya yang telah mengundang kita? Perguruan Hati Suci itu? Iya, seragam mereka begitu rapi, putih-putih, dan cara penyambutannya ramah sekali, walaupun nampak agak sedikit berlebihan. Banyak sekali jumlah anggota Perguruan Hati Suci. Jumlahnya pun sepertinya tidak kurang dari jumlah para tamu yang hadir. Ketika gong kembali dipukul bertalu-talu, sebagian anggota Perguruan Hati Suci berkumpul di depan para tamu, tepat di muka pondok kecil yang dihias dengan sangat rapi. Hujan rintik-rintik turun, akan tetapi tempat duduk para undangan yang walaupun hanya terdiri dari batu-batu yang disusun rapi, tapi diberikan atap yang melindunginya dari rintik hujan. Perlahan-lahan, pintu pondok kecil yang terletak agak tinggi itu terbuka. Dan dari dalam muncul sesosok tubuh yang tinggi besar dengan wajah tertutup cadar putih. Beberapa saat setelah sosok putih yang mengenakan cadar putih itu berdiri tegak di hadapan tamu dan diapit oleh barisan anggota Hati Suci, suasana lereng Bukit Tengkorak itu menjadi hening. Hanya rintik hujan yang terdengar jatuh satu-satu di atas atap dan batu. Cempaka. Iya. Agaknya itu adalah ketua Perguruan Hati Suci. Iya. Tapi aneh. Mengapa dia harus memakai cadar untuk menutupi wajahnya? Hei, lihatlah. Dia mengangkat tangan. Agaknya hendak membuka pembicaraan. Wahai para tamu undanganku. Terima kasih atas kedatangan kalian. Jarak yang jauh maupun mendung di atas langit tidak menghambat langkah kalian untuk datang kemari. Memang pertemuan seperti ini adalah sangat kita rindukan dan kita tunggu-tunggu untuk saling bertukar pengalaman, membicarakan berbagai macam persoalan dunia kependekaran yang akhir-akhir ini banyak dan beraneka ragam masalahnya. Karena itu, sebelum kita memulai berbagai macam pembicaraan kita, ada baiknya kami memperkenalkan diri untuk menghilangkan tanda tanya di hati kalian. Ketahuilah, hari ini kami mengharapkan restu dari kalian dan kehadiran kami, Perguruan Hati Suci, yang dipimpin oleh saya sendiri, Resi Hati Suci. Thank you. dan juga kami perkenalkan. Hati suci kami ini dibantu oleh sejumlah tenaga dan tokoh-tokoh yang kesemuanya dari mereka telah berjanji bersama-sama dengan saya juga untuk memperkenalkan diri dan wajah. Kelak jika mereka telah menunjukkan dharma bakti mereka bagi tanah Jawa dan Pasundan, inilah mereka. Ketika gong kembali dipukul, dari balik pintu itu keluar 4 sosok tubuh berpakaian putih-putih yang juga mengenakan cadar. Kami semua dari perguruan hati suci ini mengharapkan pengertian kalian semua dengan ikrar saya dan juga mereka. Aku Jajar Bawon dari perguruan Laut Selatan menerima kalian dengan sepenuh hati kami. Persetan dengan nama kalian, persetan dengan wajah kalian. Jika memang kalian beritikad baik bagi dunia kependekaran ini, kami akan menerimanya. Dan kami kira juga yang lainnya, seluruh rekan-rekan dari tanah Jawa dan Pasundan akan menerimanya. Nah, kami dari perguruan Damar Gendono menerima engkau Resi Hati Suci, walaupun dengan sedikit rasa penasaran. Tapi ikrar kalian justru mengalahkan segala-galanya, mengalahkan rasa penasaran kami. Bertindaklah, berbuatlah bagi tanah ini. Kami menunggu hasil kerja kalian. Bagus, bagus. Tidak terkira terima kasih dan rasa haru hati kami ini. Terima kasih atas kesediaan kalian menerima kehadiran perguruan hati suci ini. Baiklah, sekarang marilah kita bergembira dahulu merayakan kedatangan kami perguruan hati suci. Silakan cicipi hidangan ala kadarnya. Aku tidak merasakan adanya niat baik, kejujuran dari kehadiran perguruan hati suci ini, Tuan Kuraya. Iya. Memang sangat aneh dan mencurigakan. Tapi apa boleh buat? Kita tidak dapat bertindak terlalu jauh jika seluruh tokoh dari tanah Jawa dan Pasundan yang hadir sekarang menyetujui dan tidak keberatan. Kita dapat berbicara dalam perbincangan nanti. Setidak-tidaknya, dalam perbincangan itu, kita dapat menilai dan lebih yakin dengan situasi yang kita hadapi. Iya, tuanku benar. Kita tunggu saja. Nah, itu, lihat, makanan dan minuman yang khas agaknya sudah datang. Tuanku, agaknya penguasa Bukit Tengkorak ini bukanlah orang sembarangan. Makanan yang dihidangkannya pun bukan makanan sembarangan. Makanan yang sangat lezat. Berhati-hatilah, jangan cicipi dahulu sebelum saya teliti. Aku akan mencoba mengetesnya dengan bermata biruku. Anting Wulan mengeluarkan permata biru dari balik ikat pinggangnya. Dan kemudian dengan diam-diam, ia menyentuhkan permata birunya pada makanan di hadapannya. Setelah beberapa saat tidak terlihat reaksi sedikit pun pada permata saktinya, ia segera memberikan isyarat aman pada rombongannya. Rupanya kau cukup jeli. Masih ingat dengan pengalaman 5 tahun yang lalu di tempat ini juga, ha? Sayang sekali, Nenek Jampi tidak hadir di tempat ini. Oh ya, aku sampai lupa. Sariti, secepatnya setelah selesai urusan ini, Resi Wanayasa meminta aku bersama denganmu datang ke perguruan Gua Larang. Kepada bukan Gua Larang? Ya. Untuk apa, Kek, saya datang ke sana? Mana aku tahu. Kakek telah bertemu dengan Eyang? Iya, aku mengunjunginya untuk mengajaknya datang kemari. Tapi dia keberatan untuk itu karena kesehatannya. Yang sakit? Oh, bukan penyakit yang serius dan pantas dikhawatirkan. Aku melihat keadaannya masih cukup kuat. Tidak perlu kau khawatir keadaannya. Seta Keling, saudaramu juga berada di sana. Jadi Kakang Seta Keling berada di sana? Mungkin saja. Dan mudah-mudahan panggilan Eyang mengisyaratkan rencana dahulu. Apa itu rencana dahulu? Kau tidak boleh marah dahulu. Memangnya yang kumaksudkan siapa? Apa coba? Dan lagi jika memang seperti yang kau pikirkan, kenapa? Sudah waktunya. Kukira Kakang Sita Keling datang dan menangis, memohon pada Eyang untuk mendapatkan dirimu. Kau nakal, Wulan. Sudah, Sariti. Itu lihatlah, banyak tamu yang memperhatikan kita. Biar saja, habisnya kau iseng sih. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi sebentar lagi. Karena itu jika ada kesempatan sekarang untuk mengisi perut, isilah dahulu. Makanan ini sangat baik untuk tenaga kita. Ayo, mari. Tuan Kuraya benar, Sariti. Bulan, ayo cepat habiskanlah. Lihatlah itu. Tuan Pupul Baya dan Cempaka sudah hampir tandas menghabiskan makanan di depannya. Baik, Kek. Mari, Kak Ulan. Mari. Setelah beberapa saat suasana santai, tiba-tiba kembali mereka dikejutkan oleh suara seorang tamu. Saya rasa cukup sudah kita semua beristirahat. Maaf jika saya lancang mendahului tuan rumah untuk berbicara. Saya ingin menyampaikan salam hormat saya pada junjungan saya yang ternyata juga hadir secara diam-diam di sini, Yang Mulia Prabu Purbaya. Karena Bukit Tengkorak termasuk juga daerah kekuasaan Sang Prabu, maka secara lancang dan mendahului kehendak tuan rumah, saya meminta agar Sang Prabu berkenan memberikan sepatah atau dua patah kata serta pertimbangannya mengenai kehadiran perguruan hati suci ini. Silakan jika memang tuanku berkenan. Baiklah, Kek. Saya akan mencoba berbicara. Sementara itu tak jauh dari sisi Resi Amista yang kini menyatakan diri sebagai Resi Hati Suci, bercacar empat orang pembantu utamanya yang juga mengenakan penutup muka berwarna putih. Mereka sesungguhnya adalah Kala Rokso, Kala Jabang dan Raden Karmapala beserta Paramita. Sejak mengetahui kedatangan Raden Purbaya, Paramita sudah menjadi serba salah. Tubuhnya gemetar menahan rasa geram yang hampir tidak tertahankan. Karmapala yang menyadari keadaan Paramita menggamit tangannya. Kuasai dirimu, adik Paramita. Janganlah merusak suasana. Iya, Kakang. Seandainya saja Kak Ulan tidak hadir di sini, tentu aku sudah menerjang Kakang Mas Purbaya, laki-laki yang tidak tahu bertanggung jawab itu. Lihatlah itu. Dia berdiri dekat dengan kita. Jangan bicara lagi. Dia mungkin sesekali akan memperhatikan kita. Iya, Kakang. Saudara-saudara sekalian, paman-paman dan bibi, seluruh rakyatku yang terkasih, kehadiran perguruan hati suci serta perayaannya yang bertepatan dengan perjalananku keliling Pasundan ini menyempatkan aku bersama-sama dengan rombonganku untuk hadir di sini. Aku menyambut dengan rasa gembira kehadiran dari perguruan hati suci ini. Sedikit ketertutupan hati suci yang dikarenakan tekad sucinya dapat saya mengerti. Saya atas nama seluruh rakyat Karang Sedana yang mencintai kedamaian, kesejahteraan, mengucapkan selamat atas berdirinya perguruan ini. Perguruan yang kelak akan melahirkan banyak pendekar-pendekar pembela kedamaian. Kepada Paman Resi Hati Suci dan seluruh anggota perguruan, saya sekali lagi mengucapkan selamat. Saya rasa cukup sekian. Begitu Baginda Purbaya turun dari atas batu, beberapa anggota perguruan hati suci dengan tergopoh-gopoh menyambutnya, menunjukkan rasa sesal dan maafnya yang tidak menyambut sebagaimana mestinya. Sementara itu Resi Amista kembali naik ke atas batu besar di muka pondok. Hormat dan sembah bakti hamba dan seluruh anggota hati suci. Juga maaf tidak lupa kami haturkan atas kehilafan kami dalam penyambutan ini. Dan sebagai persembahan kami yang pertama bagi tanah Pasundan dan Jawa akan segera kami ketengahkan. persembahan yang jauh dari sempurna. Keluarkan tawanan. Oh, iblis berjubah hitam. Benar, itu adalah iblis berjubah hitam. Dari mana mereka menangkap tiga orang iblis tersebut? Saya yakin sebagian dari para tamu telah mengenal pengacau tanah Pasundan dan Jawa akhir-akhir ini. Iblis berjubah hitam merupakan kelompok momok yang ganas dan sangat mengerikan yang membunuh tanpa mengenal belas kasihan. Celaka, ketiga iblis itu tidak boleh dibunuh. Kita memerlukan keterangan dari mereka. Benar, kita akan menghalangi jika ada yang ingin membunuhnya. Tenang, sahabat-sahabat. Kita harus dapat menahan emosi kita. Jauh lebih penting kita memilikinya dalam keadaan hidup-hidup daripada mereka harus kita bunuh. Kita harus dapatkan keterangan darinya sampai sejauh mana kelompok iblis berjubah merah itu berkembang. Tenanglah, marilah sama-sama kita adili. Aku meminta Yang Mulia Prabu Purbaya dan beberapa tetua pendekar Tanah Pasundan untuk mengadilinya. Kakek, temanilah saya untuk mengadili iblis berjubah hitam itu. Baiklah, Tuhanku. Baiklah. Terima kasih Yang Mulia Prabu Purbaya. Jika boleh hamba tahu, siapakah yang berada di samping tuanku, orang tua ini? Ini adalah kakekku, Mamangkuraya. Oh, jadi tuan ini adalah Mamangkuraya, tokoh maha besar yang merajai tanah Pasundan puluhan tahun yang lalu. Ya, jangan terlalu melebih-lebihkan, tuan. Kami pun tidak tahu siapa tuan. Bukan tidak mungkin Tuan Resi adalah seorang tokoh yang hebat dan tanpa tanding. Kami semuanya tidak tahu. Tapi sudahlah, marilah kita coba selidiki iblis berjubah hitam ini. Biarlah saya melepaskan totokannya. Hei, dengarlah iblis pengacau. Demi keselamatan nyawamu, kau harus menjawab semua kata-kata dan pertanyaan kami. Buka mulut dan bicara. Mendengar perintah dari Resi Amista, sebagaimana yang telah direncanakan Chandra dan dua orang kawannya, segera memutuskan lidah mereka tanpa ragu. Setelah mengeluarkan keluhan kecil, ketiga laki-laki yang berada dalam pengaruh kekuatan gaib Resi Amista jatuh terkulai. Darah, setan. Rupanya iblis berjubah hitam tidak pernah kehilangan akal untuk menutup pintu misteri kelompoknya. Bagaimana, Kek? Apakah? Terlambat, tuanku. Ya, benar, tuanku. Ketika iblis berjubah hitam ini berhasil memutuskan lidahnya seketika, tubuhnya kini sudah tidak bernyawa lagi. Keresahan terjadi di muka pondok kecil itu. Sementara itu Paramita yang kini berada sangat dekat dengan Raden Purbaya menjadi tak dapat lagi menahan dirinya. Hatinya bergolak melihat Raden Purbaya yang dengan acuhnya berdiri di sampingnya tidak memperhatikannya, tidak menyapanya dengan manis sebagaimana dahulu dan juga kini yang diharapkannya. Dan manakala Paramita teringat akan kandungannya yang membuatnya aib, darahnya bergolak semakin tak tertahankan. Dengan cepatnya, gadis muda itu mencabut pedang ular mas yang berada di balik jubah putihnya dan kemudian menusuk ke punggung pemuda yang sangat dicintai tapi juga sekaligus sangat dibencinya. Setan kau, laki-laki tidak bertanggung jawab. Kau, adik Paramita, tunggu. Jangan lari, adik Paramita. Hup! Dengan cepat, Raden Purbaya mengejar Paramita yang menghilang di balik bukit tengkorak. Raden Karmapala yang melihat hal tersebut berkelebat menyusulnya. Oh, Cempaka, oh, iya, Kek. Coba kau lihat junjunganmu itu. Baik, Kek. Hup! Paramita. Benarkah tadi Paramita? Iya, iya, pasti dia. Tetapi pedang ular mas itu, bagaimana mungkin pedang ular mas itu patah di hadapanku, di depan mataku? Oh, mengherankan sekali. Tidak mungkin pedang sakti akan dengan mudah patah dikibaskan Raden Purbaya. Lain sekali. Aku dapat merasakannya. Ini bukanlah pedang ular mas. Aku akan mencari adik Paramita dan meminta penjelasan darinya. Oh, maaf. Aku tinggalkan kalian di sini. Aku tidak menyusul dan melihat adik Paramita. Hup. Nah, apa sekarang katamu, Sang Resi? Mengapa bisa semua ini terjadi? Hah? Mengapa Paramita bisa berada bersamamu di tempat ini? Maaf. Jangan berbicara dengan nada curiga seperti itu, Tuan Mamangkuraya. Sebaiknya kau tanyakan saja padanya, mengapa ia berbuat seperti itu. Aku baru beberapa hari mengenal anak itu. Tiba-tiba saja ia bersimpati dan ingin membantu aku. Dan aku juga mendengar dari beberapa orang muridku bahwa Bukit Tengkorak ini telah dipenuhi oleh kelompok pengemis tongkat merah. Mau apakah mereka? Mungkin Tuan Parang Pungkur dapat menjelaskannya. Oh, tidak apa-apa. Mereka itu hanya mengantarkan aku saja. Bukankah kau juga tahu? Walaupun seorang pengemis, aku ini adalah seorang raja. Jadi apa salahnya kalau kepergianku ini diantarkan oleh sejumlah anggota? Semoga saja kalian tidak membuat keributan di sini. Pada hari yang bersejarah buat kami, peresmian perguruan kami ini. Aku jamin tidak akan terjadi sesuatu pun di sini jika tidak dari sini pokok pangkal keributannya. Baguslah jika demikian. Aku berterima kasih atas jaminanmu itu. Bagi kami, tamu adalah segala-galanya. Dan kami tidak ingin mereka terganggu di tempat ini. Jika begitu, kami persilahkan kalian semua untuk duduk kembali. Marilah untuk sementara kita lupakan peristiwa tadi. Untuk nanti kita memasuki pembicaraan penting mengenai dunia kependekaran kita. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Entahlah, Sariti. Tapi agaknya itu adalah sekedar urusan pribadi. Bukankah begitu, Tuan Mamangkuraya? Iya. Urusan pribadi. Antara Tuanku Purbaya dengan Paramita. Tapi, sayangnya, urusan itu tidaklah hanya sekedar. Urusan itu cukup rumit dan memusingkan kepala. Tapi, mudah-mudahan saja Anting Wulan dapat berperan dan menyelesaikan urusan tersebut. Mudah-mudahan saja. Pada saat yang suh di belakang bukit. Tunggu! Adik Paramita! Berhentilah dahulu! Berhenti dahulu, Adik Paramita! Hup! Minggirlah! Jangan menghalangi jalanku! Bunuh kau! Hup! Lepaskan tanganku! Lepaskan! Tidak! Aku tidak akan lepaskan tanganmu sebelum kau mau berbaik kembali denganku. Kau harus mengerti. Kau harus percaya padaku bahwa bukan aku yang telah berbuat. Aku benar-benar tidak melakukan. sungguh adik Parmita. Kau memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Kang Mas. Aku tahu sejak semula kau memang tidak menyukai diriku. Kau lebih mencintai Kak Cempaka. Jadi, mana mungkin kau mau mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu? Aku tidak melakukannya. Apakah kau benar-benar tidak dapat mempercayai aku lagi? Tidak. Adik Parmita. Tidak. Walaupun kau seorang raja, tapi kau adalah seorang pemuda pecat. Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Benar, Adik Parmita. Kakang Masmu benar. Kau, Kak Ulan? Ya, Kakang Masmu benar. Dia tidak bersalah padamu. Seseorang telah memfitnahnya. Benarkah itu, Kak? Benarkah itu? Kak Ulan, Adik Parmita. Biarlah saja. Saya yang akan mengurusnya. Menyingkirlah sedikit, tuanku. Tubuh Parmita yang pingsan tak sadarkan diri seketika menjadi kaku. Pukulan batin yang dideritanya menjadi semakin berat. Manakala ia menyadari, justru aibnya bukanlah perbuatan dari orang yang dicintainya, yaitu Prabu Purbaya. Tubuhnya dengan cepat menjadi dingin, dan bola matanya seakan-akan terbalik. Kesadarannya hilang demikian jauh, tuanku. Biarlah, saya akan mencoba untuk menyalurkan hawa sakti saya untuk menghangatkan kembali tubuhnya. Dengan tergesa-gesa, Anting Wulan menyeret Parmita ke balik batu dan kemudian melepaskan pakaian atas gadis yang malang itu. Dan beberapa saat kemudian, hawa saktinya sudah mengalir masuk ke dalam tubuh Parmita. Adik Parmita, aku akan sangat kehilangannya jika sampai terjadi apa-apa dengannya. Parmita bagiku sudah tidak bedanya seperti adikku sendiri. Aku akan merasa bersalah jika terjadi apa-apa dengannya. Dewata Agung, tolonglah. Sumpah demi Sang Hyang Agung. Dan kalau memang aku yang melakukan hal itu, biarlah sepanjang hidupku tak diberikan keselamatan. Untuk apa kau membawa-bawa kesucian Sang Hyang Agung? Sementara perbuatanmu bejat. Apakah kau pikir aku akan percaya dengan kata-katamu? Mengaku dan berterus teranglah Purbaya. Kasihan Paramita. Jiwanya jadi guncang atas peristiwa itu. Karmapala, berikanlah kesempatanmu untuk mempercayaiku. Tak ada gunanya kau memojokkanku, sementara aku tak pernah melakukan hal itu. Masih saja kau tak mau mengakui kesalahanmu, Purbaya. Sungguh memalukan sekali. Percuma. Kau menjadi laki-laki, tapi pengecut. Terserah kaulah, Karmapala. Aku toh sudah mengatakan sejujurnya bahwa yang melakukan perbuatan itu bukanlah aku. Saat ini, aku tak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi nanti kelak, Sang Hyang Agung akan membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Masih saja mau berdalih. Baiklah, kalau kau memang tak mau mengakuinya, aku akan memberikan pelajaran agar kau tak melakukan aib itu pada orang lain. Berpikirlah jernih untuk menilai sesuatu, Karmapala. Karmapala tak mempedulikan keterangan Raden Purbaya. Ia terus menyerang dengan gencar. Dengan sangat terpaksa, Raden Purbaya melayani kemarahan Karmapala. Sementara itu, Anting Wulan yang tengah menyadarkan Paramita jadi kaget mendengar perkelahian Raden Purbaya dan Karmapala. Kenapa Karmapala menyerang Raden Purbaya? Apakah dia termakan kata-kata Paramita? Aku harus mencegah perkelahian itu. Aku harus menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Untuk apa kakak Ulan menghentikan perkelahian ini? Biarlah aku menghajar Purbaya. Dia harus mengakui dengan jujur atas perbuatannya itu. Tenanglah, Dimas Karmapala. Aku akan menjelaskannya. Apa sebenarnya yang telah menimpa Paramita? Tuanku Purbaya memang tidak bersalah. Yang melakukan perbuatan itu sebenarnya adalah Ki Cengkar Pawon. Benarkah itu, kakak Ulan? Bagaimana kakak Ulan bisa mengetahui hal itu? Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah bukan Raden Purbaya. Nanti akan kujelaskan kalau Paramita sudah sadarkan diri. Yang jelas, sekarang kita tak perlu saling tuduh dan sudah harus bisa menjernihkan pikiran kita. Benarkah yang melakukan hal itu bukan Raden Purbaya? Sebenarnya, aku pun sangsi. Tapi apakah itu benar? Padahal, menurut cerita Paramita di tempat itu, yang ada hanya Raden Purbaya dan Paramita. Dan menghajar Raden Purbaya. Raden Purbaya diam saja mendapat perlakuan hal itu. Paramita terus menendang, memukul dengan marahnya. Tapi Raden Purbaya diam saja, tak berkenil. Akhirnya Paramita pun kesal sendiri dan kemudian menjatuhkan tubuhnya ke tanah sambil terisak-isak menangis. Cabut nyawaku saja. Aku malu menanggung ini semua. Oh, kenapa harus aku yang menanggung malu dan mendapat cobaan ini? Aku benci kau, Kakang Mas Purbaya. Aku benci perbuatanmu. Perbuatanmu yang telah menghancurkan seluruh masa depanku. Adik Pramita, tenanglah. Sudahlah. Semua yang kau derita adalah cobaan yang diberikan Sang Hyang Agung. Nah, kakak harap kau mau tenang. Bukankah kau mau mengetahui siapa sebenarnya yang telah membuat malu kau? Tuanku Purbaya benar-benar tak bersalah. Kenapa Kak Wulan berkata demikian? Ya, karena kakak memang tahu bahwa Tuanku Purbaya memang tidak bersalah. Lalu, siapakah kalau bukan Kakang Mas Purbaya, Kakak Wulan? Nah, sekarang dengar baik-baik. Kakak akan menjelaskan atau menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Kemudian dengan panjang lebar dan jelas, Anting Wulan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah beberapa saat Anting Wulan menceritakan, bukan main kagetnya Paramita. Kejadian itu seakan-akan sulit untuk dipercayainya. Benarkah apa yang Kakak Wulan katakan? Untuk apa Kakak dusta? Memang Ki Cengkar Pawonlah yang melakukan hal itu, Pramita. Tidak! Tidak! Oh, adik Mita, dia pingsan lagi, Kak Wulan. Iya, pikiran Pramita memang sedang kacau. Makanya kejadian yang mengejutkan itu membuatnya pingsan. Ah, tuanku tak perlu cemas. Pramita tidak apa-apa. Tadi saya telah menyalurkan hawa murni ke tubuhnya. Nah, sebentar lagi dia pun akan siuman. Oh, jadi Ki Cengkar Pawonlah yang melakukan hal itu. Biadab. Orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, manusia itu harus mampus di tanganku. Aku harus membalaskan sakit hati adik Paramita. Tenang dan sabarlah. Tak ada gunanya kalian mengubar nafsu amarah. Karena Ki Cengkar Pawon sekarang sudah mendekam di dalam penjara. Benarkah Kak Wulan? Ya, memang demikian. Tuanku dan Kok Karmapala, bukan maksudku untuk membuat bimbang dan resah pikiran Pramita dengan penjelasanku tadi. Tapi maksudku hanyalah ingin mentuntaskan masalah kalian dan ingin menjelaskan mana yang benar dan mana yang keliru. Nah, sekarang sudah jelas bukan bahwa Tuanku Purbaya memang tak bersalah? Kasihan sekali Pramita. Bagaimana dia nanti menerima kenyataan itu? Bahwa yang melakukan itu adalah Ki Cengkar Pawon. Ini adalah tugas kita. Bagaimana caranya kita untuk membuat pikiran Pramita tenang dan mau menerima kenyataan ini? Kalau dibayangkan, rasanya sulit sekali, Kak Wulan. Kelihatannya, Pramita tidak bisa menerima kenyataan buruk ini. Apalagi, dia tahu yang melakukan itu adalah Ki Cengkar Pawon. Seorang tokoh jahat dan menjijikan. Ya, mau tak mau, kita harus memberikan nasihat dan membuat pikirannya tenang, tuanku. Kita tidak bisa membiarkan Pramita tersiksa dengan keadaannya. Bagaimanapun sulitnya, menasihati Pramita itu harus kita lakukan. Ya, memang kita tidak bisa membiarkan pikiran Pramita tersiksa dengan keadaannya. Untuk hal ini, sebaiknya Kak Wulanlah yang menjelaskan atau memberinya nasihat. Bukankah Kak Wulan yang mengetahui peristiwa sebenarnya? Baik, tuanku. Saya akan berusaha memberikan pengertian pada Pramita. Kalau memang benar apa yang dikatakan Kak Wulan, betapa malunya aku terhadap Purbaya. aku harus meminta maaf padanya. Purbaya, aku... Sudahlah, Karmapala. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan. Aku menyadari hal itu hanya kekeliruanmu. Dan aku pun menganggap wajar kalau kau tiba-tiba marah terhadap orang yang membuat sakit hati kekasihnya. Purbaya, kau tak perlu marah, Karmapala. Aku tahu apa yang terkandung dalam hatimu, dan aku tak akan mengatakan hal itu. Aku tadi memang terlalu ceroboh. Tak mau tahu dulu apa yang sebenarnya yang terjadi. Untunglah, Kak Ulan segera menjelaskan. Kasihan Paramita. Semua itu bukan justru membuatnya tenang. Mungkin malah sebaliknya, ia akan semakin bertambah menderita. Paramita. Benci nasibku. Sang Hyang Agung, cabutlah nyawaku. Aku, agar aku bisa tenang menerima ini semua. Sudahlah, adik Pramita. Kita tidak boleh mengutuk diri kita sendiri dan juga menentang keadilan Sang Hyang Agung. Kak Ulan, bagaimana mungkin aku tak menentang keadilan ini? Bukankah banyak para penjahat yang harus menerima cobaan yang berat, kan? Tapi kenapa justru aku, yang bukan seorang penjahat, harus menerima kepahitan ini? Apakah ini yang dinamakan keadilan yang diberikan Sang Hyang Agung? Tidak. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Aku benci. Aku benci semuanya. Adik Pramita, tunggu. Hup. Tunggu. Hentikan langkahmu, Pramita. Kak Ulan, bisakah aku pergi, Kak? Aku harus mencari keparat itu, Kakak. Aku malu menanggung aib ini, Kak Ulan. Aku tak sudi bayi yang kukandung ini adalah benih cekar pawan sekeparat busuk itu. Sayang aku. Sabarlah, adik Pramita. Kemarahan dan kekecewaanmu tak akan membuatmu tenang dan menerima kenyataan ini. Sekali lagi, sabarlah. Dan jangan kau ulangi lagi kata-katamu itu. Semua yang diberikan Sang Hyang Agung pada kita adalah keadilan. Dan semua cobaan yang diberikan pada kita adalah kehendaknya. Yang tentu saja ada hikmahnya. Janganlah kau memandang cobaan yang diberikan Sang Hyang Widi hanya dari satu sisi, Pramita. Tapi cobalah lihat dari sisi lain. Sang Hyang Agung memberikan cobaan pada kita, artinya kita sedang diuji. Mampukah kita menghadapi ujian itu atau sebaliknya? Tapi kenapa aku yang harus menerima cobaan pahit ini, Kak Ulan? Bukankah banyak para penjahat yang memang pantas menerima cobaan? Pramita, Sang Hyang Agung tidak memilih makhluknya untuk diberi cobaan. Apa kau pikir para penjahat itu tidak sedang diuji dan tak menerima cobaan pahit? Tidak seperti apa yang kau pikirkan, Pramita. Mereka pun sedang diuji. Jangan kau pikir mereka tenang dengan kejahatannya. Mereka pun gelisah dan menyimpan takut yang amat panjang. Pada saat mereka sehat, memang belum terlintas ketakutan itu. Tapi nanti, jika ajal telah tiba, mereka akan menderita dan ketakutan karena selama yang ia lakukan di dunia hanyalah kejahatan. Mereka lebih menderita hidupnya, adik Pramita. Kalau kau masih kenal Sang Hyang Agung, tapi mereka sama sekali tidak. Nah, Kak Ulan harap kau mau tabah menerima kenyataan ini. Cobaan yang kau terima ini sudah pasti ada batasnya. Kau tak perlu putus asa atau mengutuki dirimu sendiri. Lalu, bagaimana aku harus menerima kenyataan ini, Kak Wulan? Sementara hatiku begitu sakit dan menderita. Menerima cobaan, caranya dengan menjadi orang yang sabar. Dengan sabar dan menerima dengan rela cobaan yang dilimpahkan pada kita, artinya kita akan muncul sebagai makhluk yang tabah dan percaya dengan kesabaran Sang Hyang Agung. Baiklah, Kak Wulan. Aku akan mencoba menjadi orang yang sabar dan tabah. Mudah-mudahan saja semua itu aku dapat lakukan, Kakak. Kakak percaya, kau dapat melakukannya. Akhirnya, setelah diberikan pengertian dengan panjang lebar oleh Anting Wulan, Paramita pun mau sedikit mengerti. Tak lama kemudian, Raden Purbaya dan Karmapala pun muncul. Sementara itu di Bukit Tengkorak siang itu, pertemuan masih berlangsung dengan lancar. Resi Amista atau Resi Hati Suci masih membicarakan tentang dunia kependekaran. Seperti yang telah saya buktikan pada saudara-saudara dan tuan-tuan sekalian, saya akan terus memburu dan menangkap iblis-iblis berjubah hitam. Karena kalau kita biarkan terus-menerus sepak terjangnya itu, semua itu akan membuat resah Pasundan dan Tanah Jawa. Nah, oleh karena itu, aku sebagai ketua perguruan Hati Suci berharap sekali dukungan tuan-tuan dan saudara-saudara. Berdirinya perguruan Hati Suci ini bukanlah semata-mata untuk mencari ketenteraman pribadi, tapi justru akan mewujudkan ketenteraman dan ketenangan di seluruh desa, dan juga menciptakan pendekar-pendekar berbudi luhur. Nah, apakah saudara-saudara atau tuan-tuan mempunyai pendapat? Kalau ada, silakan bicara di pertemuan ini. Karena pertemuan ini adalah milik kita bersama dan juga bukanlah milikku. Aku Resi Hati Suci. Namaku Resi Telu dari perguruan Kuntul Angin. Aku sebagai anggota pertemuan ini merasa sangat tergugah dan simpati sekali terhadap Resi Hati Suci. Rencana Resi Hati Suci benar-benar sangat mulia. Aku secara pribadi mendukung berdirinya perguruan ini. Dan terimalah aku sebagai orang pertama yang menginginkan menjadi muridmu. Dengan senang hati, aku menerimamu, Wasitelu. Lalu apakah kau tidak mempunyai pendapat dengan pertemuan ini? Tidak, Kikuru. Dah, saudara-saudara dan tuan-tuan, aku rasa sudah saatnya pertemuan ini kita bubarkan. Aku secara pribadi menyampaikan maaf jika dalam pertemuan ini ada yang kurang berkenan di hati tuan-tuan dan saudara-saudara. Karena pada dasarnya pertemuan yang pertama ini adalah pertemuan yang masih dalam persiapan dan terburu-buru. Atas nama perguruan Hati Suci, kita tutup pertemuan ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan aku berikan undangan. Telu mengajukan diri. Beberapa tamu lain menyusul hingga belasan orang jumlahnya. Pertemuan terus berlangsung hingga menjelang sore dan akhirnya. Gong penutupan pertemuan pun berbunyi. Resi Hati Suci atau Resi Amista kembali ke dalam pondok. Satu persatu orang-orang pun mulai bubar dan kembali Bukit Tengkorak dalam kesepian. Sementara itu di dalam pondok, setelah itu bubar, nampak Resi Amista merasa puas dengan pertemuan itu. Pertemuan itu telah berjalan cukup lancar. Mereka semua mulai mempercayai perguruan Hati Suci. Dengan begitu, aku akan cepat dengan mudah menguasai mereka. Kakang Resi Amista, apakah di antara mereka tak ada yang menaruh curiga terhadap perguruan kita yang baru ini? Seperti yang kulihat, bukankah mereka tetap tenang dan menuruti semua kata-kataku? Apalagi dengan kita munculkannya iblis jubah hitam, semua dugaan atau keraguan-keraguan mereka terhadap kita musnah begitu saja. Tapi bagaimana dengan Tuan Mamangkuraya itu? Dari sorot matanya, seakan-akan dia menaruh curiga terhadap kita. Itu soal gampang. Mamang Kuraya tidak mencurigai kita dari segi lain. Dia hanya kaget ketika melihat Paramita ada di sini. Sudahlah, kau tidak perlu cemas. Itu soal sepele yang jelas. Langkah awal kita telah berhasil. Lalu bagaimana dengan langkah Kakang selanjutnya? Aku akan segera memikirkannya. Yang jelas sekarang buatlah teror lebih gencar lagi dengan memunculkan iblis berjubah hitam. Nah, di saat kegelisahan dengan munculnya iblis berjubah hitam, kita akan tampil sebagai pembela kebenaran. Iya, suatu cara yang sangat baik untuk mengharumkan nama perguruan hati suci. Kalau begitu, aku permisi dulu, Kakang. Ya, laksanakanlah semua rencana itu sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nah, sekarang sebaiknya kita kembali ke Bukit Tengkorak. Peristiwa tadi sebenarnya sedikitnya telah mengganggu jalannya pertemuan itu. Maafkan aku, Kak Wulan. Tidak apa-apa. Yang penting kau mau mengerti apa yang seharusnya kau pahami. Sekarang mintalah maaf pada Kang Mas Purbaya. Karena selama ini, pikiran Kang Masmu pun cukup menderita atas tuduhanmu. Baik, Kak Wulan. Kakang Mas Purbaya, maafkan atas kesalahanku selama ini. Aku benar-benar malu atas perbuatanku yang telah menuduh Kakang. Aku benar-benar menyesal, Kakang. Sudahlah, tak apa-apa. Yang penting sekarang masalah kita telah selesai. Dan aku berharap kau dapat menghapus dengan bersih segala tuduhanmu terhadapku. Jangan sampai hal ini terulang lagi atau termakan dengan kata-kata orang lain yang ingin menghasutmu. Ya, aku cukup prihatin atas cobaan yang telah menimpamu. Mudah-mudahan kau dapat menerima segalanya ini dengan rela. Kakang Mas, aku benar-benar tidak bisa membayangkan ini semua. Cukup pahit rasanya aku menanggung derita ini, Kakang. Apakah aku harus tetap mengandung bayi yang benihnya berasal dari orang yang aku sukai, Kakak? Jangan. Aku harap kau jangan berbuat apa-apa untuk menghancurkan bayi dalam kandunganmu. Kau harus tetap menjaga kandunganmu sampai kelak anak itu lahir. Bayi itu suci. Ia tidak tahu apa kesalahan orang tuanya dan apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Tapi aku malu, Kakak. Malu. Ingat sekali rasanya. Aku mencabut nyawaku untuk menghapus malu ini, Kakang. Jangan. Perbuatan bunuh diri itu tidak benar. Itu artinya menentang kodrat yang telah digariskan dalam hidup kita. Sang Hyang Agung akan murka kalau kita berbuat pengecut seperti itu. Bukankah Kak Wulan sudah memberikan gambaran yang baik padamu? Ya, kau memang harus menjadi orang yang tabah dan sabar. Karena dengan tabah dan mempunyai jiwa sabar, semua itu akan membuat kita tenteram. Segalanya yang telah terjadi terhadap diri kita adalah kehendak Sang Hyang Agung. Nah, sekarang sebaiknya kita berkumpul lagi dan kembali ke Bukit Tengkorak. Kakek Mamang Kuraya pun mungkin ingin bertemu denganmu. Ayo. Mudah-mudahan saja Ramda tabah menerima kenyataan ini. Satu yang masih menjadi bahan pikiranku, yaitu mengenai pedang ular masku. Kenapa tiba-tiba saja Paramita memegang pedang ular mas palsu? Aneh. Lalu kemana pedang ular mas yang asli? Ini sangat berbahaya sekali kalau sampai pedang itu jatuh ke tangan orang lain. Untuk saat ini, biarlah. Aku tak akan mengungkit-ungkit pedang itu. Nanti setelah keadaannya tenang, barulah aku akan menanyakannya. Kemudian, Raden Purbaya dan ketiga orang temannya pun kembali melangkahkan kakinya menuju Bukit Tengkorak. Siang itu, panas matahari tak seberapa terik, karena tadi baru saja turun hujan. Paramita yang baru saja mendapat guncangan batin yang cukup berat, pikirannya saat itu belum bisa melupakan kata-kata Anting Wulan tentang siapa yang telah membuatnya hamil. Aku harus membalas sakit hatiku ini. Kak Wulan, benarkah apa yang kau katakan itu? Untuk apa kakak dusta? Kicengkar Pawonlah yang melakukan hal itu. Kicengkar Pawonlah yang melakukan hal itu. Kicengkar Pawonlah yang melakukan hal itu. Adik Paramita! Paramita! Karmapala! Ayo kita kejar! Hup! Kemana larinya anak itu? Ternyata pikirannya belum bisa menerima kenyataan itu. Kasihan. Kelihatannya jiwanya makin terguncang. Aku harus bisa mencegahnya. Dengan cepat, Anting Wulan, Karmapala dan Purbaya mengejar Paramita. Pikiran Paramita kembali terguncang atas kata-kata Anting Wulan. Hatinya jadi kembali resah dan menderita. Paramita terus berlari. Ia tidak peduli dengan teriakan ketiga orang temannya. Tenanglah Paramita. Aku tak ingin kau jadi seliar ini. Lepaskan aku. Adik Paramita, kenapa kau jadi seperti ini? Apakah kau sudah melupakan nasihat kakak tadi? Aku harap kau mau mengerti, Paramita. Kak Wulan, aku malu, Kak. Aku harus bertemu Cikar Pawon. Aku harus membunuhnya. Aku benci diriku. Aku benci dengan hidup. Ya, aku mengerti apa yang tersimpan di hatimu. Tapi caramu yang seperti ini malah akan sia-sia. Kalau kau memang dendam dengan Cengkar Pawon, silakan saja. Tapi kau pun harus memperhitungkan segalanya. Lagi pula, orang yang kau benci itu sekarang sedang mendekam dalam penjara. Dan keadaannya pun sudah tidak waras. Nah, aku harap kau mau mengerti. Kakak merasakan apa yang sedang kau derita. Tapi juga kakak harus membuat kau mengerti. Kak Wulan, maafkanlah kesalahanku. Aku sepertinya tidak bisa menguasai diriku. Amarahku begitu memuncak jika ingat dengan nama Cikar Pawon. Baiklah, kalau memang sekarang dia berada di dalam penjara, tapi suatu saat dia harus mampus di tanganku. Nah, sekarang aku harap kau jangan melakukan hal seperti tadi. Hal seperti itu bukanlah sikap seorang pendekar. Tapi itu adalah sikap orang yang tak mempunyai pikiran luas. Nah, ayo. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Bukit Tengkorak. Tunggu. Kak Wulan, lihatlah. Bukankah itu kakek Mamang Kuraya dan kakek Parang Pungkur? Ah, iya. Hei. Kenapa mereka sudah kembali? Apakah pertemuan itu sudah selesai? Kelihatannya demikian. Kelihatannya seperti baru terjadi sesuatu. Paramita, Paramita. Iya, hanya salah pengertian saja, Kek. Lalu bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Iya, saya telah menjelaskan duduk persoalannya pada Paramita. Oh ya, kenapa kakek sudah kembali? Apakah pertemuan itu sudah selesai? Iya. Pertemuan itu baru saja selesai. Apakah tadi kalian bermaksud akan kembali? Benar, Kek. Aku pikir pertemuan itu masih berlangsung. Apakah kalian tidak melihat cempaka? Cempaka? Iya. Tidak, Kek. Sejak aku mengejar Pramita, aku tidak melihat cempaka. Apakah cempaka pun ikut mengejar Pramita? Iya. Kalau dia tak ada, lantas dia pergi kemana? Bagaimana kalau kita cari, Kek? Aku khawatir terjadi apa-apa terhadapnya. Iya, aku rasa sebaiknya memang begitu. Ayo kita cari. Kemudian, dengan pikiran yang dipenuhi kebimbangan, mereka pun mencari cempaka yang sejak tadi tidak kelihatan. Sementara itu cempaka sendiri rupanya tengah menghadapi beberapa orang berjubah hitam di suatu tempat. Manusia-manusia berjubah hitam ini membuat aku jadi salah langkah. Seharusnya aku mencari Raden Purbaya dan Paramita. Malah aku harus berhadapan dengan keparat-keparat yang meresahkan masyarakat itu. Nona Manis, sebaiknya kau menyingkir dari tempat ini dan jangan turut campur atas segala tindakanku. Bagaimana aku akan menyingkir dari tempat ini kalau manusia yang meresahkan masyarakat berada di hadapanku? Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja dari hadapanku sebelum kalian menjelaskan siapa biang keladi dari orang-orang berjubah hitam. Sia-sia kau memaksaku untuk mengetahui siapa pimpinan kami, ha? Nona Manis, sayang sekali. Wajahmu yang cantik itu akan menjadi santapan kami, ha? Tubuhmu yang indah itu sebentar lagi akan kami cicipi, ha? Berdebah, manusia-manusia bejat. Sebentar lagi kalian akan merasakan pukulanku keparat. Cempaka menyerang dengan gencar. Pukulan-pukulannya tak pernah luput dari sasaran. Empat orang berjubah hitam yang menyerang cempaka tidak bisa banyak berbuat sesuatu. Dua di antaranya dapat dijatuhkan dengan mudah. Dan tak lama yang satunya pun menyusul jatuh dihajar cempaka. Sebaiknya kau menyerahlah. Ketiga temanmu itu sekarang sudah tidak bernyawa. Dan kau tidak akan mempunyai bantuan lagi. Sekalipun kawan-kawanku sudah menjadi bangkai, aku tak akan pernah takut menghadapi lawan-lawanku. Ayo, majulah. Kita lanjutkan perkelahian ini. Pikirkanlah baik-baik, Kisanak, sebelum segalanya jadi terlambat. Percuma kau melawanku, karena kau bukanlah tandinganku. Perempuan sombong, kecongkakanmu sebentar lagi akan kututup dengan pedangku. Sudah kukatakan, perlawananmu akan menjadi percuma. Sebaiknya menyerah sajalah dan jelaskan siapa ketua di balik jubah hitam. Jangan banyak tinjau. Dasar manusia bejat, tidak bisa diajak kompromi. Rasakan ini. Keparat, wanita jalan. Sayang sekali, aku tidak berhasil mengorek keterangan darinya. Kalau begitu, aku harus mencari Paramita dan Prabu Purbaya. Bukankah itu cempaka? Benar, tuanku. Itu adalah cempaka. Ada cempaka! Seperti suara kaulan. Benar, itu mereka. Dari mana kau, adik cempaka? Kakek Mamang Kuraya begitu mencemaskanmu. Aku baru saja berhadapan dengan orang-orang berjubah hitam, tuanku. Tadi ketika akan mengejar tuanku, tiba-tiba aku dihadang oleh orang-orang berjubah hitam. Jadi terpaksa aku harus melayani mereka. Lalu, Sekarang bagaimana dengan orang-orang berjubah hitam itu? Mereka semua tewas. Aku terpaksa melakukan hal itu karena serangan mereka cukup ganas dan kejam. Sampai aku sendiri tidak sempat mengorek keterangan dari mereka. Sudahlah, yang penting kau selamat. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke Istana Kencana Wungu. Bagaimana, tuanku? Ya, aku rasa sebaiknya memang begitu. Kita harus kembali ke istana sebelum suasana gelap. Ayo, kakek. Tunggu. Kalau begitu, kita akan berpisah. Aku harus kembali ke Galuh. Dan kau bagaimana, Paramita? Paramita harus ikut ke Istana Kencana Ungu. Karena ada sesuatu yang akan kubicarakan dengannya. Kalau begitu, aku akan ikut mereka saja. Kalau kalian tak keberatan, bagaimana? Kalau aku ikut kalian ke Istana Kencana Wungu? Silakan. Aku tak akan merasa keberatan dengan kehadiranmu, Karmapala. Terima kasih, Purbaya. Setelah Cempaka berhasil mereka temukan, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Istana Kencana Wungu, di mana Raden Karmapala pun turut dalam perjalanan itu. Matahari nampak mulai condong ke barat, artinya senja sebentar lagi akan muncul. Raden Purbaya, Cempaka dan yang lainnya masih terus melanjutkan perjalanan. Kelihatannya Karmapala mencintai Pramita. Ya, mudah-mudahan saja Karmapala mau menerima penderitaan yang dialami Pramita. Karmapala, bagaimana kabarnya dengan gurumu, Rangkong Idu? Apakah beliau baik-baik saja? Beliau dalam keadaan baik-baik saja, kek. Wah, syukurlah, syukurlah. Kalau memang demikian keadaannya. Oh iya, kenapa aku tak kembali ke Istana Galuh? Aku belum ada keinginan untuk kembali, kakek. Aku masih ingin membantu menyelesaikan masalah Paramita. Keadaannya benar-benar membuatku prihatin. Semula, aku memang berniat kembali ke Galuh. Tapi setelah aku pikir kembali, semua itu akan percuma kalau aku tak membantu Paramita. Aku mengerti maksudmu. Apakah kakek mempunyai pandangan lain atas niatku membantu Paramita? Tidak. Niatmu itu bagus dan aku setuju. Membantu seorang kawan atau seseorang yang membutuhkan pertolongan itu sangat baik. Dan itu adalah salah satu ciri dari seorang pendekar sejati. Kupikir kakek Mamang Kuraya mempunyai dugaan lain terhadapku. Tuanku, bagaimana dengan perjalanan kita? Apakah kita akan meneruskan perjalanan ini? Kelihatannya suasana mulai gelap. Sebaiknya kita memang istirahat. Tapi kita harus mencari tempat yang baik dan kelihatan aman, Kak Ulan. Iya, sambil jalan kita melihat-lihat tempat yang cocok untuk mendirikan kemah. Hiya, hiya, hiya. Rombongan Raden Purbaya terus melangkahkan kudanya sambil melihat-lihat tempat yang cocok untuk istirahat, bermalam sampai menunggu esok hari. Tak lama setelah mereka menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya mereka pun menemukan tempat yang cocok. Dan tempat itu tak jauh dari sebuah sungai yang airnya mengalir. Malam semakin larut, bulan di atas nampak bersinar begitu redup, karena memang saat itu bukan bulan purnama. Setelah membuat tenda, mereka pun beristirahat bergantian. Kulihat, sejak tadi Paramita diam saja dan tak mau menoleh kepadaku. Apakah ia mulai membenciku? Ia berdiri. Mau kemana dia? Paramita yang semula duduk dan diam sambil menatap jauh ke udara, tiba-tiba ia bangkit dan berjalan ke sebuah sungai yang tak jauh dari tempat itu. Melihat Paramita melangkah ke sungai itu, Karmapala kemudian menghampirinya. Adik Mita, kelihatannya kau banyak melamun. Apakah Adik Mita masih memikirkan hal itu? Bagaimana aku bisa melupakan hal itu, Kakak? Binatang saja kalau disakiti manusia masih ingat dan mencoba untuk membalas sakit hatinya. Apalagi aku, Kakak, yang mempunyai akal dan pikiran. Tentu saja hal seperti itu tidak bisa aku lupakan begitu saja, Kakak. Pantas. Pantas saja kau mengacukan aku begitu saja, Mita. Rupanya kau lebih mementingkan perasaan dendammu ketimbang aku. Apa maksudnya dengan kata-kata Kakang? Apakah aku salah kalau aku melamun dan memikirkan dendamku? Kau tidak salah. Bahkan itu hakmu. Apakah kau tak bisa menghargaiku lagi? Aku bisa mengerti perasaanmu dan aku pun begitu tenggelam dalam kesedihanmu. Tapi aku tidak ingin kau mengacukan aku. Apakah kau tidak mengerti dengan perasaanku, Paramita? Aku... Cukup, Kakang. Aku mengerti apa yang ingin Kakang katakan. Bukan aku tidak bisa menerima kehadiran Kakang di hatiku. Tapi, apakah Kakang tidak bisa melihat penderitaanku? Kakang pasti akan kecewa menerima keadaanku ini. Aku sudah ternoda aib yang cukup parah, Kakak. Tidak, Adik Mita. Bagiku, kau tetap segala-galanya. Bagaimanapun keadaanmu, aku akan menerimamu dengan hati yang tulus dan bersih. Aku mencintaimu bukan melihat dari sisi penderitaanmu, tapi aku melihatmu sebagai seorang gadis yang kudambakan dalam hidupku. Percayalah, Adik Mita. Kakang Karmapala, apakah aku bisa menerima kehadiranmu di sisi aku? Sementara aku telah ternoda aib yang cukup memalukan. Kakang Karmapala, tidak ada gunanya Kakang mencintai aku. Aku bukanlah wanita yang suci seperti yang Kakang harapkan. Aku harap Kakang bisa memberikan cinta Kakang pada orang lain, pada gadis lain yang memang pantas Kakang cintai. Paramita, apakah kau masih meragukan ketulusan hatiku? Tidak, Adik Mita. Aku tidak bisa memberikan cintaku pada orang lain. Di jagat ini, hanya kaulah yang kuharapkan. Kakang, aku mohon jangan, Kakang. Aku tidak mau Kakang Karmapala menderita hanya karena keadaanku. Baiklah, Adik Mita. Kalau kau bersikeras untuk menolak cintaku, aku tidak ingin memaksamu. Aku memang tidak pantas menjadi kekasihmu. Ternyata impianku selama ini untuk memilikimu hanyalah angan-angan belaka yang sirna ditelan kekecewaan. Nah, selamat tinggal, Paramita. Semoga kau bahagia dengan segala dendammu yang kau pendam dalam hatimu. Kakang Karmapala, apa yang harus aku perbuat? Kakang! Kakang! Tunggu! Ada apa dengan Paramita? Kenapa dia berteriak-teriak? Aku akan melihat ke sana. Mendengar Paramita berteriak-teriak memanggil Karmapala, Anting Wulan yang semula sedang istirahat jadi tersentak kaget. Kemudian, ia pun bangkit mencari Paramita. Sementara itu, Paramita yang melihat kepergian Karmapala kemudian berusaha untuk menyusulnya. Kakang, tunggu. Tunggu, Kakang. Mau apa ia mengejarku? Bukankah ia menolakku? Tunggu, Kakang. Mau apa lagi, Paramita? Aku rasa semuanya sudah selesai. Aku menerima kenyataan bahwa kau menolak cintaku. Biarkanlah aku pergi. aku memang tidak pantas menjadi kekasihmu. Sudahlah, Kakang. Jangan kau ulangi kata-katamu itu. Maafkan atas kata-kataku tadi, Kakang. Paramita. Kakang, janganlah kau tinggalkan aku. Walaupun pada saat ini, aku belum bisa menerima ketulusan cintamu. Aku hargai kejujuranmu. Dan aku harap kau jangan pergi dari sisiku, Kakak. Lalu apa gunanya aku berada di sisimu kalau kau belum bisa menerima cintaku? Aku malu, Mita. Kakang, aku tidak menolak cintamu. Tapi juga bukan berarti aku sudah bisa menerima cintamu. Aku membutuhkan waktu yang panjang untuk memikirkan hal itu. Keadaan pikiranku saat ini sedang kacau, Kakang. Aku harap Kakang mau mengerti. Mita, baiklah. Aku akan berusaha untuk mengerti. Dan aku harap Kakang Karmapala jangan sampai pergi dari sisiku. Aku takut kehilangan kau, Kakang. Iya, Mita. Aku berjanji. Asalkan kau pun berjanji, jangan sampai membuatku kecewa. Oh, Kakang. Kalau begitu, ayo kita kembali. Hei, dengar. Seperti ada seseorang berlari ke arah kita. Siapa dia? Hati-hatilah, Paramita. Iya, Kakang. Hei, siapa itu? Keluarlah dari semak belukar itu. Kaulan. Ada apa tadi Paramita berteriak-teriak seperti itu? Tidak, Kaulan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi kenapa kau berteriak-teriak? Paramita, Paramita. Janganlah kau membuat cemas teman-temanmu yang lain. Teriakanmu tadi telah mengundang kewaswasanku dan Raden Purbaya yang sedang istirahat. Maafkan aku, Kak Ulan. Aku tidak sadar berbuat demikian. Ya, sudahlah. Lupakan. Sekarang, kembalilah ke tenda. Baik, Kak. Yang terasa hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah Paramita dan Karmapala berjaga-jaga, kini bergantian Anting Wulan dan Mamang Kuraya yang berjaga. Malam terus beranjak makin jauh, rembulan pun makin tenggelam ditelan waktu. Sampai akhirnya, tak terasa, fajar pun perlahan-lahan terbit dari ufuk timur. Dan kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di lereng Bukit Tengkorak, nampak Resi Amista tengah berbincang-bincang dengan Kalarokso dan Kalajabang. Sungguh sebuah suasana pagi yang cerah dan segar. Kalarokso dan kau, Kalajabang, sudah cukup lama aku tidak melihat kalian berdua melatih olah kanuragan kalian. Sekarang lakukanlah. Aku ingin melihat sampai sejauh mana olah kanuragan yang kalian miliki. Rupanya Kakang Amista ingin menguji kepandian kita di Kalajabang. Apakah kau siap untuk olah tubuh di Kalajabang? Boleh, boleh. Aku pun sudah cukup lama ingin mencoba kepandaianku. Apakah kau sudah mendapat kemajuan yang dalam? Ayo, kita mulai. Baik. Hup, awas! Hup, Memang anak-anak buahku yang bisa diandalkan. Tidak sia-sia aku memberi perhatian lebih pada mereka berdua. Cukup. Agus. Bagus, ternyata kepandaian kalian masih bisa untuk kuandalkan. Sekarang istirahatlah. aku ingin membicarakan sesuatu pada kalian berdua. Baik, Kakang. Setelah beberapa saat kupikirkan, ternyata aku mempunyai ide yang baik untuk keharuman nama perguruan hati suci. Wah, Kakang Amista, ide apakah yang Kakang rencanakan? Apakah kau masih ingat dengan pengemis tongkat merah? Oh, maksud Kakang, apakah perguruan tongkat merah yang dipimpin oleh Ki Parang Pungkur? Tepat sekali. Nah, aku mempunyai suatu rencana yang baik untuk membuat perguruan pengemis tongkat merah runtuh kejayaan namanya di mata dunia persilatan. Apalagi setelah kehadiran Ki Parang Pungkur di pertemuan itu. Aku melihat dari sorot matanya, ia mencurigai perguruan kita. Nah, orang-orang seperti dia harus kita hancurkan. Dan tentu saja yang menghancurkan pengemis tongkat merah bukanlah tangan-tangan kita. Biarlah orang lain yang akan menghancurkannya. Aku mempunyai rencana agar orang-orang kita memakai baju-baju pengemis. Agar ketika mereka ditangkap, yang akan dituduh adalah orang-orang tongkat merah. Wah, itu suatu rencana yang baik, Kakang. Aku setuju sekali. Iya, kita memang harus membuat pelajaran bagi orang-orang tongkat merah. Kalau nama baik perguruan tongkat merah runtuh, artinya nama perguruan hati suci akan segera terangkat, Kakang. Iya, aku pun menyetujui rencana Kakang Amista itu. Dengan terangkatnya perguruan hati suci, berarti akan bertambah banyaklah pengikut kita, Kakang Amista. Jelas sekali. Dan itu sudah pasti para pengikutku akan bertambah banyak. Dan cita-citaku akan segera tercapai. Rasi Amista memang hebat dan tak bisa dihancurkan. Dan sebentar lagi dunia persilatan akan tunduk dan bersimpuh di kakiku. Nah, kalah Rokso dan kau kalah Jabang. Ya, Kakang. Sekarang laksanakanlah rencana kita itu. Ingat, jangan sampai hal ini jadi bocor cuma gara-gara keteladoranmu. Kalau ini sampai terjadi, maka nyawa kalian berdualah sebagai gantinya. Baik, Kakang. Langkah pertamaku dari perguruan hati suci telah berhasil. Dan banyak sekali orang-orang yang simpati dengan perguruan hati suci. Artinya untuk langkah-langkah selanjutnya pun harus mencapai keberhasilan yang lebih baik. Ya, perguruan hati suci harus harum di mata dunia persilatan. Dan sebentar lagi aku akan menguasai dunia persilatan di tanah Jawa dan Pasundan. Dan aku akan tetap bersembunyi di balik cadarku yang putih sebagai orang suci yang dipuja-puja. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, akhirnya mereka pun sampai juga di Istana Kencana Wungu. Matahari perlahan-lahan mulai meninggi. Cahayanya pun telah tersebar kemana-mana. Siang itu, Anting Wulan yang memang masih merasa penasaran dengan pedang ular emasnya yang dipegang Paramita. Kemudian, ia pun mendekati Paramita untuk menanyakan perihal pedangnya. Aku rasa sudah saatnya aku menanyakan tentang pedang ular emas kepada Pramita. Kalau hal ini didiamkan berlarut-larut, bisa berbahaya. Nah, itu dia. Nampaknya Pramita masih saja melamun. Adik Mita? Kak Wulan, ada apa, Kak? Adik Mita, aku ingin bertanya sesuatu dan butuh kejujuranmu. Apakah pedang ular emas milikku kau yang mengambilnya? Tidak perlu gugup. Jawab saja yang tenang. Tapi ingat, kau harus berkata dengan jujur. Sekalipun aku tahu kau yang membawa pedang itu. Tapi walaupun begitu, aku tetap membutuhkan jawabanmu. Iya, Kak Ulan. Akulah yang membawa pedang itu. Bagus. Kau telah mengakuinya dengan jujur. Tapi kenapa pedang itu berganti menjadi pedang ular emas palsu? Pedang ular emas palsu? Bagaimana mungkin pedang itu palsu, Kak Ulan? Pedang itu memang asli. Aku membawanya terus. Dan tak mungkin ada orang yang bisa menukarnya dengan pedang ular emas palsu. Adik Mita, bagaimana mungkin pedang itu asli kalau kekuatannya hanya segitu dan kemudian bisa patah dengan mudah? Pedang itu jelas pedang palsu. Adik Mita, kau telah membuat kelalaian. Pedang itu sangat berbahaya sekali jika sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Benarkah apa yang Kakak Ulan katakan itu? Bahwa pedang ular emas itu palsu, Kak? Iya, pedang ular emas yang kau gunakan untuk menusuk Tabi Purbaya itu palsu. Nah, apakah selama kau memegang pedang itu, ada suatu kejadian yang membuatmu lengah, Adik Pramita? Menurut perasaanku, tidak, Kakak Ulan. Aku tak merasakan ada sesuatu kejadian yang membuatku lengah. Tidak mungkin. Pasti kau telah mengalami sesuatu. Kak Ulan. Karmapala, ada apa? Kalau boleh aku turut campur dalam percakapan ini, mungkin aku bisa sedikit memberikan keterangan. Apakah keteranganmu itu mengenai hilangnya pedang ular emas yang asli? Mudah-mudahan saja ada hubungannya dengan itu. Kalau begitu, silakan kau jelaskan, Adik Karmapala. Barangkali keteranganmu itu bisa membantu keterangan hilangnya pedang ular emasku. Beberapa hari yang lalu, sebelum dibukanya pertemuan perguruan hati suci, kami berdua tinggal di pondok lereng Bukit Tengkorak. Dan pada suatu malam, aku merasakan suatu keanehan. Aku merasakan seperti ada sesuatu yang tengah terjadi. Padahal, malam pada saat itu belum begitu larut. Tapi entah kenapa, tiba-tiba mataku terasa ngantuk sekali. Dan aku yakin bahwa pondok itu telah dimantrai dengan sebuah sirup. Jadi apakah mungkin pada saat itulah hilangnya pedang ular emas milik Kak Ulan? Iya, aku rasa saat itulah pedang asliku telah ditukar dengan pedang ular emas palsu. Ini sangat berbahaya. Aku harus dapat mengambilnya kembali pedang itu. Oh iya, aku baru ingat ketika Kakang Karmapala mengatakan seperti ada sesuatu yang terjadi waktu itu. Berarti aku telah lalai. Maafkan aku, Kak Ulan. Aku bersalah. Karmapala mengingatkan kejadian yang pernah dialaminya. Barulah Paramita menyadari bahwa ia telah berbuat lalai menjaga pedang itu. Paramita hatinya jadi resah. Belum lagi masalahnya selesai, telah muncul lagi masalah baru. Nah, saudara pendengar, apakah pedang ular emas asli yang hilang itu dapat kembali ke tangan Anting Wulan? Dan apakah penderitaan yang dialami Paramita akan semakin bertambah parah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on Doom.